ma mona mo chéri ya ma zonga mama boligo e komata ngalo kola tension mazangi de boligo akobibisa ngai balinga deza de ngai moko na feti nazali de la tembe ngana mbala nazali na problème tulama ya kapembeni tulama Alléluia, boligo e kosala kakalokola fu. Na kufeliti na weli de kalite. Nazali de na tembenga na banda. Nazali na problème. Na kufeliti se kalite mama. Nazali na problème. Boligo e komatanga lokola tension Nazali de boligo akobimisa ngai Baninga desade ngai moko na feti Nazali de natemenga na mbala Nazali na problem Zulama ya kapembeni Zulama mwasi alelie Boligo e kosala kanga lokola fu Kufeliti na weli de kalite Nazali de na tembe kanambanda Nazali na problem